بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت نور السماوات والأرض. اللهم أنت رب السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الملك لا إله إلا أنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه وهو الداعي إلى الله على بصيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين والمسلمات الإخوان والأخوات في الله أعزني وإياكم أجمعين. شكر الحمد لله نشكره نحمده. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita puji Allah Azza wa Jalla atas segala galanya, atas segala pemberiannya, atas segala rahmatnya, atas segala karunianya. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa aja yang ada pada diri kalian dan apapun yang ada pada diri kita semua, mau kita sebut apa saja, pasti semuanya kita katakan dari Allah. Pasti kita katakan pemberian Allah. Pasti kita katakan semuanya adalah dari Allah. Tidak ada satupun yang kita katakan ini karena pemberian orang tua saya, ini karena warisan daripada ibu dan bapak saya. Pasti semua akan kita akui semuanya dari Allah SWT. Orang tua kita hanyalah bagaikan keran yang menyalurkan apa yang dari Allah Subhanahu wa Taala untuk kita. Tidak ada dari siapa-siapa pemberian tersebut. Pemberian tersebut hanyalah satu-satunya dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak akan merasakan kenikmatan sebagai nikmat kecuali tatkala kita menyadari kalau itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan merasakan Islam itu sebagai nikmat, iman itu sebagai nikmat, bahkan dia adalah nikmat yang teragung, nikmat yang tertinggi, nikmat yang paling mulia, nikmat yang tidak ada jualnya di mana-mana, karena memang tidak diperdagangkan nikmat iman dan Islam tersebut. Tetapi dia merupakan nikmat yang paling utama. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan keimanan yang ada pada kita, keislaman yang ada pada kita, tatkala tidak kita optimalkan, tidak kita aplikasikan dalam amalan, dalam pembuktian, dalam kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia hanyalah sekedar slogan, sekedar berbasa-basi, sekedar identitas diri. Karena itu barang siapa yang menginginkan kenikmatan iman dan Islam itu dirasakan di dalam dirinya, siapa yang menginginkan Islam dan iman itu merupakan nikmat terbesar di dalam dirinya, maka simak sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula." Barang siapa yang redha, yang rela Allah sebagai Rabbnya dan barang siapa yang rela dan reda Islam sebagai agamanya, dan barang siapa yang rela dan reda Nabi Muhammad sebagai Rasul yang harus dia ikuti, maka pada saat itu la qata'mal iman, dia akan merasakan iman itu benar-benar nikmat. Wa ma alamatu dzalika, dan apa tandanya bahwa orang itu merasakan kenikmatan iman? yataladduna bil ibadah. Mereka merasakan nikmat ketika melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Yataladduna bil ta'an. Tak kala mereka melakukan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, mereka merasakan kelezatan, terasa lezatnya salat, terasa lezatnya membaca Al-Quran. Tak kala mereka rasakan lezatnya mendengar Al-Quran, itu yang dibaca oleh abang tadi, ya, ustaz kita, itu hal yang sangat luar biasa. Saya bukan muji dia, tapi saya hanya muji Allah karena Allah berikan kepada dia suara yang menggetarkan jiwa orang-orang beriman. Payah mencari imam yang bisa menggetarkan hati makmum. Saya sudah dua kali sholat di belakang dia waktu di Masjid As-Salam, dan baru tadi yang kedua kali. Lain daripada yang lain. Maka saya mohon kepada pengurus masjid, optimalkan abang kita ini untuk menjadi imam di sini, untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Karena ini adalah nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki ketakwaan. Sekali lagi, saya bukan memuji dia, tapi saya hanya memuji Allah karena Allah berikan nikmat ini kepada kita semua. Kalau ada yang tidak merasakan nikmat ketika mendengar bacaan Al-Quran disampaikan begitu indah, yang begitu menggetarkan hati, yang begitu menggetarkan jiwa, tanyakan kepada diri kita, berarti ada yang konslet dengan kita. Ada kabel yang putus dari kita. Mungkin nanti tadi banyak yang meneteskan air mata, wallahu a'lam. Ya. Ini nikmat. Nikmat yang tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang diberi nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan bidin azani wa iyyakum ajma'in, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh pengurus tadi adalah nasihat-nasihat agung untuk kaum muslimin. Kenapa ini yang ingin saya sampaikan? Karena kemarin hari Idul Adha saya menyampaikan nasihat-nasihat agung ini ketika khutbah Id. Dan ini saya rasa begitu penting untuk kita hayati, untuk kita renungkan. Wasiat agung ini sebenarnya adalah wasiat-wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para dai, para mubaligh, ya, para asatiz, para masyayikh di mana-mana. Tetapi ini tidak akan pernah membosankan, apalagi kita adalah orang-orang yang haus akan nasihat. Dan salah satu kewajiban seorang muslim, tak ada muslim lainnya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan, di dalam kesabaran. Puasa ini sangat banyak tentunya. Kalau kita tidak bisa menuntaskan malam ini, insya Allah pagi besok akan kita sambung lagi. Nasihat yang pertama, al-wasiyatul ula al-muhimma wahia ahammu al-wasaya. Nasihat yang pertama adalah wasiat yang paling penting, dan dia adalah ya, di antara wasiat-wasiat yang teragung. Dan wasiat ini adalah wasiat Allah kepada para anbiya, wasiat Allah kepada para rasul, wasiat Allah kepada seluruh makhluk yang terdahulu hingga yang akan datang, dari awal sampai akhir. Nasihat apa? Nasihat agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap Nabi mengutus seorang sahabat untuk berdakwah, maka nasihat yang pertama yang Nabi berikan adalah bekali diri dengan ketakwaan. Tasawwur min at-tuqa fa innahu la yadri hal ya'isu ila al-fajr kam min shahsin mata'a min wari'in latin wa kam min maridin asa hina min ad-dahri. Ungkapan seorang penyair yang patut kita hayati. Bekali dirimu dengan ketakwaan, karena engkau tidak pernah tahu apakah engkau akan tetap hidup sampai besok hari. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba mati tanpa melalui penyakit. Dan betapa banyak orang-orang yang terbaring sakit, nyatanya hidupnya masih panjang. Siapa yang menyangka selepas ini ada di antara kita yang dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla? Tak ada yang tahu. Siapa yang bisa menebak bahwa si bulan itu sakit-sakitan, maka ya dokter sudah memvonis dia tinggal nyawanya hitungan hari. Siapa yang bisa memastikan dia akan mati? Tak ada. Banyak orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa dia hanya menunggu ajalnya, nyatanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak orang-orang yang sehat walafiat, segar bugar, bahkan setiap hari dia berolahraga. Di pagi hari dia olahraga lari, kemudian di sore hari dia juga lari untuk menyehatkan jantungnya. Kita tidak bisa memastikan apakah dia akan tetap sehat walafiat, apakah dia akan panjang umurnya. Tidak ada yang tahu. Karena itu takwa itulah yang mesti menjadi perhatian utama kita, yang mesti menjadi hal yang paling kita pentingkan di dalam hidup kita ini. Tidak ada yang lebih penting daripada ketakwaan. Tidak ada yang lebih penting daripada ketakwaan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wasiat ini untuk semua makhluk, untuk para nabinya, untuk para rasulnya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai orang-orang yang, wahai manusia, semua manusia, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Nabi Adam alaihissalam. Mewasiatkan wasiat ini untuk semua manusia. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dari kita, kepada umat-umat terdahulu dari kita, agar bertakwa kepada umat-umat yang diberikan Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Allah wasiatkan kepada mereka untuk bertakwa. Demikian juga Allah wasiatkan takwa itu kepada kita yang hidup ya, hari ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada yang manggil nama kita, Bu Linda atau Pak Ahmad, kita pasti akan menoleh karena yang dipanggil adalah nama kita. Tatkala kita ngaku beriman lalu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan panggilan Allah. Ini nida'ur rahman li ahli iman. Panggilan Allah yang Maha Rahman untuk orang-orang yang beriman. Sungguh sangat banyak di dalam Al-Qur'an nida'ur rahman li ahli iman. Maka kita orang-orang yang beriman hendaknya memperhatikan panggilan Allah, seruan Allah ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara universal, secara totalitas. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah azza wajalla sebagai seorang muslim. Kita tidak pernah tahu entah kapan ajal kita, entah besok, entah lusa, entah seminggu lagi, entah sebulan lagi, entah sedetik lagi, wallahu a'lam. Maka Allah wasiatkan kepada kita agar kita bertakwa kepadanya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah berikan ilmu kepada kalian. Ini salah satu keutamaan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan tentang hakikatul taqwa. Mereka katakan hakikatul taqwa imtisalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Al-amalu bi kitabillahi ta'ala ala nur min Allah wa ala hadis salaf salih, wal'amalu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala nur min Allah wa ala hadis salaf salih. Para ulama menjelaskan tentang hakikat takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya, beramal berdasarkan kitabullah, beramal berdasarkan Al-Quran, ala nur minallah, atas nur yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, atas cahaya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, wa ala hadis salaf salih, dan di atas petunjuknya para generasi salaf salih. Wal amalu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beramal ibadah setelah kita beramal ibadah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah kita beramal ibadah berdasarkan Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, maka kita beramal berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nur min Allah, atas petunjuk cahaya dari Allah azza wajalla, wa ala hadis salafus saleh, dan juga di atas petunjuknya para salafus saleh generasi terdahulu, para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Dalam ayat lain Allah SWT perintahkan kepada kita orang-orang beriman agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, konsekuensi iman perintah Allah setelah. Hai orang-orang beriman, kalau kita ngaku beriman, mesti ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihi alwasilah, dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Apa wasilah itu? Wasilah itu ada tiga maknanya. Dijelaskan oleh para ulama, makna wasilah dalam ayat ini ada tiga maknanya. Wasilah manzilatun indal malik, adalah suatu kedudukan di dekat sang raja. Itu adalah sebut juga dengan wasilah. Yang kedua adalah al-wasilah maknanya manzilatun fil jannah lil wahid min ibadillahi ta'ala, suatu kedudukan di dalam surga yang hanya diperuntukkan untuk satu orang saja dari hamba Allah, dan ia adalah wasilah kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut dalam hadis sahih dari Amr ibn al-As, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yakun, kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka katakanlah seperti apa yang diungkapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada ungkapan hayya 'alas shalah, katakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga katakan la haula wala quwata illa billah, selebihnya sama. Katakan seperti diungkapkan oleh muadzin. summa sallallahu alaihi summa sallu alaiya, kemudian bersalawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man salla alaiya salatan sallallahu biha asyara, bersalawatlah kalian kepadaku, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Summa sallallaha li alwasilah, dan mintalah oleh kalian kepada Allah agar wasilah itu untukku. Mintalah oleh kalian kepada Allah agar wasilah itu adalah untukku. Nabi katakan, barang siapa yang minta kepada Allah agar wasilah untukku, hannat lahu syafa'ah, maka dia pasti mendapatkan syafa'at di yaumul kiamah. Nabi katakan bahwa wasilah adalah kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Wa ana arju, dan saya berharap, kata Nabi, ya, hamba tersebut adalah aku. Maka selesai kita mendengar muadzin memenangkan azan, kita berdoa dengan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'su maqam mahmudan alladhi wa'ada. Ini adalah doa yang kita ucapkan selepas azan. Fadilahnya kita berselawat kepada Nabi, Allah bersolat kepada kita 10 kali, dan kita minta kepada Allah agar diberikan wasilah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berikan jaminan akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah. Ini makna wasilah yang kedua dalam ayat ini. Wabtahu ilaihi wasilah. Makna wasilah yang ketiga yang masuk di dalam ayat ini, ya. Jadi makna wasilah yang ketiga adalah al-amal salih, at-taqwa, al-ibadah, at-ta'an. Makna wabtahu ilaihi al-wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, adalah maknanya carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan demi ketaatan. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa batau ilaihi wasilah, carilah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh, dengan ketakwaan, dengan tak, dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Rasulullah SAW katakan dalam hadis Sahih Bukhari, "La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Ya. Ibadah yang paling Allah cintai adalah ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah fardu. Itu yang menyebabkan Allah paling mencintai kita. Akan tetapi, ya, tak kalah kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka Nabi katakan dalam hadis Qudsi, Allah katakan, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amal-amal nafilah, dengan ibadah-ibadah sunnahnya, maka Aku mencintainya hingga Aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau Aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, akulah yang menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basaru alladhi yubsiru bi, dan aku yang menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku yang menjadi tangan yang dia memegang dengannya. aku yang menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Apa maknanya? Para ulama kita menjelaskan tentang makna bahwa Allah yang menjadi pendengaran seorang hamba ketika dia mendengar, maknanya pendengaran hamba tadi dibimbing oleh Allah untuk tidak mendengarkan hal-hal yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Apa maknanya? Allah yang menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Allah bimbing penglihatannya untuk tidak melihat kepada hal-hal yang haramkan. Dan apa maknanya? Allah yang menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Allah jadikan tangannya terbimbing sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dia melangkah, Allah bimbing untuk tidak melangkah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita semua lagi insyaAllah selepas salat Isya. Demikian akhir kalam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita tunggu waktu 10 menit untuk ada yang mau berdoa, mau salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد تقوى itu adalah konsekuensi iman. Orang yang beriman mesti bertakwa agar keimanan ini bisa terbukti maka simak perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu Imam Muslim. Dan ini dimukilkan dari kitab Idza Sahhal Iman, apabila iman sudah benar, yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Fahad As-Salum, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala an-nuru qalba." Idza dakhala an-nurul qalba in fasaha wa insyaraha. Apabila nur sudah merasuk ke dalam hati, apabila cahaya sudah masuk ke dalam jiwa, cahaya apa? Nurullah. Apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati seseorang, infasaha wansaraha, maka hati seorang tersebut akan terasa lapang, akan terasa gampang untuk menerima kebenaran. May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk memberi dia petunjuk, maka Allah jadikan sadrahu yasrah, hatinya, dadanya lapang, dadanya mudah menerima kebenaran. Yasrahu sadrahu lil Islam, Allah jadikan ya dadanya bisa menerima Islam dengan terbuka. Kemudian para sahabat bertanya, qal wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tandanya bahwa hati seorang itu sudah insaraha wa anfasaha, apakah tandanya hati seorang yang telah dimasuk oleh cahaya Allah, hatinya itu lapang, mudah menerima kebenaran? Maka Nabi menjawab, al-inabatu ila daril khulud wattajabi an daril murur wal isti'dad limauti qabla nuzuli. Ada tiga tanda hati yang sudah dimasuki oleh cahaya Allah tadi. Hati yang sudah dimasuki oleh cahaya Allah itu hatinya akan infasaha wansaraha, hatinya akan lapang, mudah menerima kebenaran, terasa ya Islam itu benar-benar nikmat. Tandanya apa kata Nabi? Al-inaba ila daril khulud. Dia kembali mengutamakan negeri yang kekal. Inilah zuhud kepada dunia dan mengutamakan akhirat. Wa tajafi an daril ghurur, dan menjaga diri, menjaga jarak dari negeri yang penuh dengan tipu daya dunia. Negeri yang penuh dengan tipu daya adalah dunia. Innamad dunya la'ibun wa lahun. Dunia adalah permainan dan hanya sendal gurau. Kita jangan sampai tertipu dengan dunia. Kita jangan sampai hanya dengan dunia. Dunia itu menterlenakan kita. Kalau sudah terlena dengan dunia, hancur akhirat kita. Kalau sudah terbawa permainan dunia, maka akan terkorbankan darul khulud, negeri tempat kita kembali yang dia kekal selama-lamanya. Jadi tandanya yang pertama adalah al-inaba ila daril khulud, dia mau kembali kepada Allah untuk mencari negeri tempat yang kekal abadi. Wa tajafi an daril ghurur, dan menjaga dirinya untuk tidak tertipu dengan negeri penipuan dunia. Inilah hakikat daripada zuhud. Jadi orang yang cahaya iman sudah masuk ke dalam hatinya, dia akan zuhud terhadap dunia, mengutamakan akhirat. Dan inilah konsep yang harus kita miliki di dalam mengharungi kehidupan dunia. Wa bataghi bima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan kurnia yang Allah berikan kepada engkau, apa yang utama kita cari? Kebahagiaan untuk akhirat kita. darul akhirah. Itu yang paling utama untuk kita kejar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan kehidupan dunia, jangan dibalik. Kita kejar kehidupan dunia, kita sambilkan akhirat. Ya, kita sibuk mencari harta benda dunia, ya, kalau sholat sekedarnya saja. Ya, sholat buru-buru. Allahu Akbar, terserahlah. Mau benar mau salah, terserah. Yang penting saya sholat. Tidak sholat namanya. Allahu Akbar. Entah benar, entah tidak, sholatnya entah tidak. Terserahlah. Yang penting saya dapat job kerjaan. Sholat hanya sekedar persinggahan. Sholat hanya sekedar, ya, pelepas penat karena sudah bekerja dari pagi sampai siang. Kemudian, ya, karena mah waktunya istirahat, udah sholat sebentar dulu, ya. Dan tidak ada semangat untuk melaksanakan sholat. Tidak ada gairah untuk melaksanakan sholat. Tidak ada kehusuan ketika melaksanakan sholat. Sekolah hanya sekedar, sholat hanya, ya, untuk istirahat, bukan untuk menikmati ibadah sholat. Rasulullah SAW ketika melewati pasar, kemudian di pasar tersebut Nabi mendapati seekor anak kambing yang sudah jadi bangkai. Yang anak kambing tadi itu sudah cacat, ketika hidupnya sudah cacat, sekarang dia sudah mati jadi bangkai. Kemudian dipegang oleh Nabi salah satu kupingnya. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang mau membelinya dengan harga 1 dirham? Harga yang paling murah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, untuk apa oleh kami ya Rasulullah, kambing yang sudah jadi bangkai ini, ya, di masa hidupnya sudah cacat, sekarang jadi bangkai, untuk apa ya Rasulullah? Nabi tawarkan, kalau kalian tak mau, saya berikan majanan, gratis, cuma-cuma, tidak usah kalian bayar. Apa jawab para sahabat lagi? Ya Rasulullah, law kana hayyan fa innahu asad fa kaifa kana mayyitan. Wahai Rasulullah, kalau seandainya hewan ini, ya, hidup, ini hewannya adalah hewan yang punya aib, cacat, enggak ada yang pingin Rasulullah. Apalagi sudah jadi bangkai seperti ini. Apa jawab Rasulullah SAW? Wallahi lad dunya ahwanu fi hadza alaikum. Demi Allah, bangkai kambing yang kalian perhatikan ini jauh lebih, ya, hina dunia kalian daripada bangkai kambing. Jauh lebih rendah nilai dunia kalian daripada bangkai kambing ini. Dalam hadis lain Nabi katakan, "Law kana ad-dunya ta'dilu innallaha junahu bawmadha ma saqa kafiran surbata ma'in." Seandainya dunia ini harganya sekelas dengan sayap nyamuk, harganya sama dengan sayap nyamuk, seharga sayap nyamuk, kalau seandainya dunia ini seharga dengan sayap nyamuk, masa kekafiran surbata ma'in, Allah tidak akan rela, Allah tidak akan senang, Allah tidak akan, ya, mau memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini nilainya lebih rendah daripada selembar sayap nyamuk tadi, maka biarlah orang kafir menikmati surganya di dunia ini. Sehingga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia melewati suatu jalan berkendaraan, ya, dengan kendaraan yang sangat membuat orang iri. Kemudian orang Yahudi bertanya, bukankah dalam Islam itu bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir? Apa jawab imam kita ini? Dunia yang kalian tempat sekarang ini memang surga bagi kalian, tapi apa yang saya kendara ini masih penjara bagi saya, karena saya tidak bebas untuk melakukan apa saja, terbatas. Jadi silakan menikmati dunia, tapi jangan jadikan dunia lebih utama daripada akhirat. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah surganya orang kafir dan masih tetap penjara bagi orang beriman, karena kita tidak leluasa melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita terbatas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikungkung oleh hududullah, dikungkung oleh aturan-aturan Allah. Tidak bisa kita leluasa pingin istri, ya, lebih dari 4 tidak boleh. Satu aja sudah susahnya ini kan. Pingin 2 masih mikir-mikir. Pingin 3 apalagi 4. Maka maksimal itu hanya 4, tidak boleh kita lebih dari itu. Terbatas kita di dalam menikmati kehidupan dunia, tidak boleh semau kita. Maka prinsip seorang mukmin, ketika iman sudah masuk ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya, al-inaba ila daril khulud wat-tajabi an daril ghurur, dia harus kembali kepada Allah untuk mencari negeri kekal abadi untuk kebahagiaan dia di akhirat kelak, dan menjaga jarak dengan darul ghurur, yaitu dunia ini adalah tempatnya tipu daya. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Zuhud. Tatkala iman sudah masuk ke dalam batin, jadilah kita orang-orang yang zuhud kepada dunia, mengutamakan akhirat. Yang ketiga tandanya adalah wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, mempersiapkan bekal untuk kematian sebelum datangnya kematian. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekali diri kalian dan sebaik-baik perbekalan kalian adalah takwa. Kapan kita persiapkan bekal takwa tersebut? Qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian, maka bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat perkataan yang pertama saya sampaikan tadi, tazawwud minat tuqa fa innahu la yadri hal ya'isu ila al-fajr, kam min rajulin kam min sahsin mata min ghairi illatin wa kam min maridin asahina min ad-dahr. Bekali diri kita dengan ketakwaan, karena kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak, apakah besok kita masih ada atau tidak. Betapa banyak orang yang sehat walafiat, tidak ada penyakitnya, tiba-tiba mati tergeletak, ya. Dan betapa banyak orang yang sakit-sakitan, umur yang lebih panjang daripada orang yang masih sehat walafiat. Karena itu nasihat Nabi ini kita dengarkan sebaik-baiknya. Kalau iman sudah masuk ke dalam jiwa, hati akan mau menerima Islam. Tandanya apa? Tandanya adalah al-inaba ila daril qulub wat-tajabi an daril ghurur wal-isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Kemudian Nabi kita katakan, qad aflaha man aslama wa ridqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Sungguh beruntung orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam, kemudian diberikan rezeki cukup, Allah berikan kepadanya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Diberikan rezeki cukup, cukup untuk hidup. Ya. Allah berikan sifat qanaah kepadanya. Ini adalah asas ketakwaan. Karena Imam Ali mengatakan di dalam ungkapannya, at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bitanzil wal-qanaatu bil-qalil wal-isti'dad li yaumir rahim. Takwa itu adalah empat pilarnya kata Imam Ali bin Abi Thalib. Al-amalu bitanzil, al-khawfu min al-jalil, memiliki perasaan takut kepada Allah yang maha mulia. Asas pertama dari ketakwaan, takut kepada Allah. Asas kedua daripada ketakwaan, buktikan takwa kita dengan amal, ibadah. Al-amal bitanzil, kita mesti beramal ibadah, dan amal ibadah kita mesti berdasarkan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka amal ibadah yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW tidak akan melahirkan ketakwaan. Yang ketiga adalah walqana'atu bilqalil. Kalau Allah berikan kepada kita apa saja dari kenikmatan-kenikmatan Allah, maka syukuri. Kalau diberi sedikit, qana'ah kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tak kala diberi kita sedikit, kita bersyukur, qana'ah kita akan bersyukur di saat banyak. Tapi tak kala sedikit tidak qana'ah, maka tidak akan pernah bersyukur. Yang keempat, pilar ketakwaan adalah al-isti'dad liyaumir rahim, memiliki perbekalan untuk menuju perjalanan yang akan kita tempuh. Perjalanan apa? Perjalanan menuju alam barzah, perjalanan menuju akhirat. Alam barzah yang telah menanti dan alam akhirat yang telah menunggu kita. Inilah wasiat yang pertama daripada wasiat kubra, wasiat agung, nasihat agung agar kita memiliki perbekalan takwa. Nasihat yang kedua, at-tazawwud bi ilmin nafi', li'annahu asasul 'amal salih. Bekali diri kita dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kita. Al-ilmu ilman, kata para ulama kita, ilmu itu ada dua kategorinya, ilmu nafi' wa ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat untuk kita dan ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita. Ya. Ilmu nafi' nau'an. Sedangkan ilmu yang mendatangkan manfaat untuk kita itu dua. Ya. Ilmu nafi' wa yusiruna ila al-akhirah. Ilmu yang mendatangkan manfaat untuk kita dan menghantarkan kita ke akhirat. Ada ilmu nafi' wa lam yusirna ila al-akhirah. Ada ilmu nafi' tapi tidak menghantarkan kita pada akhirat. Saya ulangi, al-ilmu ilman, ilmu ada dua. Ada ilmu nafi', ada ilmu ghairu nafi'. Al-Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau katakan, ilmu di dalam Islam itu ada empat. Ilmu dalam Islam ada empat. Yang pertama, ruhuddin. Ruhuddin, ruhnya agama, yaitu al-aqaid, ilmu-ilmu yang berbicara tentang masalah akidah. Yang kedua, hayatuddin, ilmu yang bisa menjadikan agama ini menjadi hidup. Kalau ruhuddin adalah asas agama, akidah, hayatuddin adalah ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya hayatuddin. Ini mencakup amal-amal ibadah kita. Amal-amal seperti salat kita, puasa kita, haji kita, zikir, tilawatul Quran dan lain sebagainya, itu adalah hayatuddin. Tanpa ilmu ini maka agama tidak ada. Yang ketiga, dawauddin, ilmu yang merupakan obat bagi agama kita ini. Ilmu yang merupakan obat bagi agama kita ini yaitu al-fatawa an-nazilah, fatwa-fatwa dari para ulama yang dibutuhkan oleh kaum muslimin menjawab semua permasalahan yang kita hadapi. Kalau tidak ada ulama, muncul permasalahan sedangkan kita tidak memahami tentang kaedah-kaedah di dalam Islam ini, maka kita akan kebingungan. Maka perlunya kita berguru kepada para ulama agar kita tidak tersesat jalan. Yang keempat, da'uddin, ilmu yang merupakan penyakit di dalam agama ini. Ilmu yang merupakan penyakit di dalam agama ini. Ilmu apa? Ilmu yang mengatasnamakan Islam tapi sebenarnya untuk menghancurkan Islam. Ilmu yang mengatasnamakan Islam tapi tujuan adalah untuk menghantam Islam. Ya, ini disebut oleh para ulama al-bid'ah, amal-amal ibadah yang tidak ada tuntunannya kemudian diklaim sebagai ajaran Islam. Saya sebut tadi 4, sebenarnya 5. Saya salah sebut tadi 5. Yang kelimanya adalah halakuddin, ilmu yang menghancurkan Islam. Halakuddin, ilmu yang menghancurkan Islam, yaitu al-kahana was-sahara, ilmu tentang perdukunan dan sihir. Maka tiga, yang pertama ruhuddin, hayatuddin, dawauddin adalah ilmu nafi, ilmu yang mendatangkan manfaat. Alladhi yusilu ilaina ila dar akhirah, ilmu yang mendatangkan manfaat yang akan menghantarkan kita kepada akhirat. Ada ilmu nafi tapi tidak menghantarkan kita kepada akhirat. Kita tidak akan pernah ditanya tentang ilmu kimia. Kita tidak akan pernah ditanya tentang ilmu fisika. Dia manfaat, ya, ilmu yang datangnya manfaat, tapi dia tidak menghantarkan kita ke dalam surga. Maka yang ilmu nafi yang tidak menghantar kita pada surga tersebut tidak menjadi fardhu ain, dia hanya menjadi fardhu kifayah. Kalau sebagian kita mempelajarinya, maka kaum muslimin akan mendapatkan keberuntungan dan ini bisa menjadi, ya, keutamaan bagi orang tersebut untuk membantu Islam. Tapi tidak semua kita mesti mempelajari ini. Yang mesti kita miliki adalah ruhuddin, hayatuddin, ya, dan satu saat ada dawauddin. Ini ilmu nafi yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Maka seorang suami tidak akan bisa membimbing istrinya kalau tidak memiliki ilmu tentang agamanya. Seorang suami tidak akan bisa membimbing istrinya untuk selamat di dunia menuju akhirat tanpa memiliki ilmu. ketika dia punya keterbatasan di dalam menyampaikan ilmu kepada istrinya, maka carikan solusi untuk istrinya supaya mendapatkan ilmu yang bisa mengantarkan istrinya ke surga. Jangan biarkan istrinya tak mengaji. Jangan hanya kita aja yang ngaji, istri juga harus ikut serta dalam mencari ilmu. Mustahil seorang suami bisa menjadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah kalau tidak sama-sama kita mencari ilmu yang akan menyelamatkan diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah SWT menjadi seorang yang baik, Allah berikan kepada dia pemahaman terhadap agamanya. Pemahaman terhadap agama ini tidak akan bisa serta-merta kita dapatkan illa bita'allum, kecuali hanya dengan menuntut ilmu. Innama ilmu bita'allum, ilmu hanya bisa didapatkan dengan cara belajar. Tak bisa kita bimsabim jadi orang alim, tak bisa kita bimsabim jadi seorang yang bisa khusyuk dalam salat tanpa kita belajar untuk khusyuk. Tidak bisa bimsalabim lalu kita bisa menjadi seorang yang pintar ngaji. Tidak bisa bimsalabim lalu kita bisa menjadi imam di dalam sholat. Harus dengan ilmu. Orang bisa selamat dari kesyirikan karena ilmu. Orang bisa benar ibadah sholatnya karena ilmu. Orang bisa benar dalam tata cara ibadah yang lain, haji, zakat, kurban, berwudu, tahara, dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan pernah keselamatan ada pada orang. Dia akan terjerumus kepada kesyirikan, dia akan terjerumus kepada perdukunan, kepada perbuatan sihir karena kebodohan. Banyak orang yang sholat tapi masih senang kepada perdukunan. Ya, ada berita seorang yang sudah ditangkap oleh KPK supaya KPK ini keok pakai jimat. Wallahualam. Dia sholat. Kapan luntur jimat dia? Ketika dia buka kaos kaki. Ternyata jimatnya di kaos kaki itu. Dia sholat tuh. Ibadah apa yang bisa diandalkan kalau pakai jimat? Ibadah apa yang akan diterima oleh Allah kalau bergelimang dengan perbuatan syirik? Datang pada dukun saja. Nabi katakan, "Man ata kahinan fasalawan sayyin lam tuqbal lahu salata 40 laila." Siapa yang mendatangi dukun, konsultasi dia? Dukun ini banyak. Dukun bernama orang pintar. Dan yang sebangsa dengan itu nama-namanya beda-beda, di satu daerah beda nama lagi. Ya. Barang siapa yang mendatangi orang-orang seperti ini, konsultasi dia, maka selama 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Hanya konsultasi saja, tidak dia benar kan? Hanya iseng-iseng saja. Ya, coba-coba. Coba-coba keruntungan matawi ya. Ya, berarti benar. Ya. Makanya jangan baca ilmu zodiak itu, tidak boleh. Yang di koran-koran, di majalah-majalah, kalau ada tentang zodiak, jangan baca. Nanti kita akan ya coba-coba bandingkan. Oh iya ya, tadi sebaca memang begini rasanya. Udah terjerumus kita kepada perdukunan ini. Kalau seandainya dibenarkan perkataan dukun tadi, man ata kahiran pasal wansi'in pasaddaqu ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun paranormal kemudian dia konsultasi lalu dia benarkan ucapan dukun tadi, maka dia sudah murtad dari ajaran Islam. Siapa yang bisa selamat dari ini? Tidak ada, kecuali hanya dengan orang yang belajar tauhid. Orang mustahil bisa sholat dengan benar tanpa ilmu. Sallu kama ta'allamtum wa la tusallu kama ta'awadtum. Kata Syekh Saleh Al-Jadiri, Syekh Saleh Hussein Al-Jabi, doktor, dosen di Madinah. Sallu kama ta'allamtum wa la tusallu kama ta'awadtum. Salatlah kalian berdasarkan ilmu yang kalian pelajari, jangan kalian salat berdasarkan kebiasaan yang kalian kerjakan. Karena kalau kita biasa mengerjakan salat dan itu kebiasaan yang kita lakukan, belum tentu benar. Tapi kalau kita salat berdasarkan ilmu, ilmu yang mana? Ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an, ilmu yang berdasarkan hadis Nabi SAW, maka itulah kebenaran. Sehingga salah seorang dari tokoh mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan, "Kullu amalin laisa bi'ilmin a'malu mardudatun la taqbalu." Setiap amalan yang tidak berdasarkan ilmu, maka amalnya sia-sia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang tidak didasarkan dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak oleh Allah, tidak Allah terima. Bagaimana mungkin orang ibadah tapi bodoh dengan ibadah yang dia kerjakan? Ya. Sama kayak ya, ada firqah yang enggak pakai hadis ahad. Apa kata dia? Tak boleh percaya dengan hadis ahad. Ya. Apalagi bicara masalah akidah. Karena titik beratnya memang kalau hadis ahad masalah akidah mustahil benarnya. Maka mereka menolak hadis ahad. Tapi ketika berdoa boleh pakai hadis ahad. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Tapi saya enggak yakin azab kubur. Ya Allah lindungi saya dari azab kubur, tapi saya enggak yakin azab kubur. Gimana tuh? Karena hadis ahad bicara tentang masalah azab kubur. Kebanyakan ya, masalah azab kubur adalah hadis ahad. Sekarang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, tapi saya enggak yakin dengan azab kubur. Kan jadi bodoh jadinya. Ya, kalau hadis ahad ditolak, maka itu hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kebanyakan justru hadis ahad. Berarti separoh lebih, mungkin 2/3 hadis dalam Sahih Bukhari tidak bisa dipakai. Hadis dalam Sahih Muslim mungkin 2/3 tidak bisa dipakai, karena hadisnya hadis ahad. Ya, ahad, hadis ahad itu kan penamaan dari al-hadis, bukan dari Nabi SAW. Hadis ahad bagi tiga lagi. Ada hadis masyhur, ya, hadis masyhur dilakukan oleh 3 orang. Hadis ahad juga. Ada hadis aziz dilakukan oleh 2 orang dalam setiap tingkatan perawinya. Hadis ahad juga. Ada hadis yang dilakukan oleh 1 orang dari setiap tingkatan perawinya. Sebut dengan hadis gharib. Hadis ahad juga. Innamal a'malu binniyat. Hadis ahad. Hanya Umar sendiri yang meriwayatkannya. Apa kita tolak? Wal'iyadu billah. Beginilah kalau jahil, nggak tahu ilmunya, tapi ngotot, ya, pakai firqah lagi, bawa bendera, ya, untuk mengkampanyekan nggak boleh percaya dengan hadis ahad. Allah itu ahad, Nabi Muhammad ahad juga. Para sahabat diutus oleh Nabi SAW ke berbagai wilayah untuk berdakwah, ahad semua tuh. Tidak ada yang rombongan. Al-ilmu, al-ilmu asasul amal. Ilmu asasnya, dasarnya ibadah. Tak berilmu lalu beribadah, nonsen, nihil. Berdakwah tanpa ilmu resikonya lebih besar daripada maslahatnya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nggak bisa ilmu itu di reka-reka, ditebak-tebak aja. Ya, ngumpul 3 orang, 4 orang, kamu punya ilmu dikit, kamu punya ilmu dikit, kamu punya ilmu dikit, ini kebanyakan. Masa begitu cara memahami ilmu, banyak ilmu. Bodoh tak bodoh, ya bodoh juga. Bukan jadi banyak dia. Bodoh tak bodoh, ya tetap bodoh juga. Tapi kok logikanya terbalik-balik gitu? Ya, punya ilmu dikit, punya ilmu dikit, punya ilmu dikit, kan jadi banyak. Ya, orang bodoh memang begitu cara penalarannya. Nggak nyambung. Ilmu itu nggak bisa datang begitu saja tanpa dipelajari. Karena itu kembali ketika ditanya, ya, diminta untuk mengajarkan seorang anak khalifah. Apa kata kembali? Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, tidak bisa datang sendiri. Ya. Berarti kita harus belajar. Kita harus mencari tahu. Tidak bisa tiba-tiba jadi orang yang mengetahui tentang cara sholat yang benar. Cara wudhu yang benar, enggak ada cerita. Enggak ada ilmu yang diistilahkan oleh orang ilmu laduni tiba-tiba dapat ilmu. Itu ilmu mimpi itu. Ya. Mimpi dapat ilmu, bukan ilmu sebenarnya, dapat lemu. Ya. Itu impor dukunan itu. Kalau bahasa kampung itu kan lemu, padek lemu itu. Enggak ada kayak itu, padek lemu. Nah, itu ilmu laduni itu. Ilmu sihir, ilmu perdukunan. Jadi tentang keutamaan ilmu tentu sangat banyak sekali tentang keutamaan ilmu. Innama yakhsallahu min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang diberi ilmu. Orang jahil mana ada yang takut kepada Allah? Pernah enggak lihat ya orang jahil nangis-nangis? Ya. Kentanya, kenapa kamu nangis? Tidak ada jawabannya, karena saya takut kepada Allah. Tidak, karena saya diputuskan pacar saya. Cengeng kali. Ya. Masa laki-laki nangis? Tidak, cemen. Kenapa? Bodoh. Orang jahil memang gitu. Jadi cemen. Ya, PHK, stres, apa sebab? Cemen. Masa? Ya, di PHK jadi putus asa. Emang hidup hanya situ saja? Rezeki hanya sama perusahaan tersebut? Enggak, rezeki ada di mana-mana. Kalau kita meninggalkan suatu perbuatan maksiat karena takut pada Allah, kita enggak mau riba. Ini tempat pekerjaan kita, riba aja semuanya, tinggalkan, jangan takut dengan rezeki. Nah, ini tempat kita berusaha, itu maksiat aja. Yang pemasukan input untuk perusahaan tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tinggalkan, entah apa takut dengan rezeki yang tak jelas tersebut. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itulah takwa itu. Tidak ada khawatir tentang rezeki. Selagi kita hidup, sebelum datang ajal kita, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tinggal kita nyari rezeki. Lau tawakkaltum 'ala Allah. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah, laturzakum kama turzakut tayyib. Sungguh kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung diberi rezeki. Taghdu himasa wa ta'udu bitana. Di pagi hari dia terbang dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi penuh. Burung itu enggak punya akal dia. Dan makanan terbatas. Burung tidak pernah korupsi dia. Tidak pernah dia makan daging. Kecuali burung makan daging. Ya, ada burung-burung tertentu makan daging. Tapi kalau burung pipit, mana ada burung bukan makan daging dia. Yang dimakan, ya, rumputan, ya, padi, dan sebagainya. Tidak pernah stres dia. Apa sebab? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. yang dia miliki cuma modal dua, paruh satu, ceker satu, ya, nyeker, ya, paruh. Usahanya apa? Terbang, bersangkarnya. Kita punya modal seabrak-abrak, banyak modalnya. Ada mata, ada telinga, ya, ada hati yang bisa memahami, ada tangan yang bisa menggapai, memegang, mencari, mencangkul, ada kaki yang bisa melangkah. Semuanya berpotensi untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa kita takutkan? Wa man min dabbatin bil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Apa kita takutkan? Takut terhadap rezeki? Cemen. Kuncinya apa tadi? Ilmu. Kemudian ini banyak ya, banyak sebenarnya tentang wasiat-wasiat kubur ini. Kita sebutkan satu lagi. At-tadhiyah wal fida, berkorban. Korban kambing? Iya. Korban sapi? Iya. Tapi ada pengorbanan yang jauh lebih dari itu. Kalau korban kambing, orang enggak sholat-sholat, banyak tuh yang korban kambing. Ya. Orang yang enggak sholat-sholat tuh banyak yang korban sapi. Bahkan dalam satu masjid ada yang 20 ekor. Itu kemarin saya dapat berita, itu di masjid Pasir Pengalayan, masjid sama senter itu 100 ekor berapa tuh? 100 ekor lebih. Banyak yang minta ampun. Tapi kira-kira amal ibadah ini ya diterima apa tidak? Tak usah kita katakan orang itu tidak terima amal ibadahnya, usah. Tapi kita katakan la yanallahu luhumuha wa la dimauha walakin yanallahu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging korban dan darah korban, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Amal ibadah innama yataqabbalu minal muttaqin. Amal ibadah yang Allah terima adalah amal ibadah yang berasal dari orang-orang bertakwa. Ketika tidak sholat, ini kunci ya, salah satu dari ketakwaan adalah ibadah sholatnya benar. Karena yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan baik. Kalau ibadah sholatnya tidak baik, yang lainnya nol. Yang lain ada, tidak ada nilainya. Ya, maka berkorban ini hal yang sangat luar biasa. Tapi korban itu tidak hanya tok, ya, mengorbankan hewan. Kita bisa mengorbankan tenaga kita, kita bisa mengorbankan pemikiran kita, kita bisa mengorbankan waktu kita, kita bisa mengorbankan jiwa kita, kita bisa mengorbankan harta benda kita, kita bisa mengorbankan semangat kita, kita bisa mengorbankan anak dan istri kita, kita bisa mengorbankan orang tua kita, kita bisa mengorbankan apa saja untuk Islam. Itu makna tadhiyah, pengorbanan. Pengorbanan ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Pengorbanan itu hal yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang mengorbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan jiwanya. Satu-satunya orang yang nyembah Allah di zaman dia hanya dia sendirian. Bapaknya tukang buat patung. Ya, ketika bapaknya menyembah patung, membuat patung, Nabi Ibrahim senantiasa menasihati bapaknya. Ya abadi, oi bapakku, kenapa engkau sembah patung ini? Kenapa engkau buat patung ini? Kenapa engkau melakukan seperti ini patung ini? Di dialog Ibrahim dengan bapaknya. Kemudian supaya orang ini mikir pergunakan akalnya. Suatu ketika orang-orang ini, ya, orang-orang zaman Nabi Ibrahim ini meninggalkan makbat mereka, tempat mereka beribadah kepada Allah, tempat mereka beribadah kepada patung-patung tadi, ditinggalkan patung-patungnya, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim semuanya kecuali satu. Ketika mereka, ya, masuk ke tempat ibadah ini, mereka terkejut melihat semua patungnya sudah hancur lebur kecuali yang satu. Kemudian dicari-cari, maka didapatilah, karena yang satu-satunya yang tidak mau menyembah patung adalah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung ini?" Apa kata Ibrahim itu? Tanya tuh sama yang megang pacul, dimana megang kampak itu. Ya, ditinggalkan satu, taruh kampak itu. Tanya sama dia. Kata orang-orang tadi, "Kan enggak bisa ngomong." "Lah kok enggak bisa ngomong, ngapain kau sembah?" Kan bodoh kali. Enggak bisa ngapa-ngapain disembah. Jangankan untuk menolong, ya, orang lain, menolong penyembahnya, nolong sendiri sini enggak bisa. Ketika dia hancurkan Nabi pun diam aja dia. Enggak ada yang protes. Jangankan untuk bela lagi, protes pun enggak. Ya. Ketika Nabi mengampak, enggak ada yang nyenggol ya. "Wih, Ibrahim janganlah." Enggak ada. Semuanya diam. Karena membatung, batu. Ketika Nabi Ibrahim, ya, diketahui sudah menghancurkan patung-patung tadi, maka apa kata mereka? "Unzuru alihatakum," tolong tuhan-tuhan kalian. Masa Tuhan ditolong? Ya, Tuhan itu harusnya nolong. Sekarang minta kepada orang-orang yang menyembah patung, "Tolong tuhan-tuhan kalian." Kan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Maka mereka sepakat, mereka semuanya, untuk, ya, membakar Nabi Ibrahim ini. Allah SWT, yang Al-Wahid, yang satu-satunya yang menyembah Allah ketika itu adalah Nabi Ibrahim Al-Wahid, berdoa kepada Allah SWT agar, ya, diselamatkan. Karena, "Ya Allah, hanya aku satu-satunya yang menyembah engkau di muka bumi ini, maka selamatkanlah aku." Allah katakan, "Ya narukuni badaw wa salama ala Ibrahim." Wahai nar, wahai api. Ya, ya naru kunu kuni. Ya, jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Kata para ahli tafsir, kalau seandainya tidak ada kata salaman ala Ibrahim, maka mungkin Nabi Ibrahim itu sudah membeku karena saking dinginnya api tadi. Tapi bardan wa salaman ala Ibrahim, api menjadi dingin, kemudian, ya, menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan segala-galanya untuk berjuang sendirian menegakkan agama tauhid, Nabi Ibrahim hijrah dari tempat tersebut, pindah ke tempat yang lain. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, karuniakan kepada saya keturunan untuk melanjutkan misi dakwah." Setelah Nabi Ibrahim dikabulkan doanya, Allah kabulkan doanya dengan mendapatkan seorang putra, Ismail alaihissalam. Diminta oleh Allah SWT agar Ibrahim mengorbankan anaknya. Coba bayangkan. Ya. Tidak ada perintah untuk mengorbankan seorang anak kecuali hanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi berkali-kali. Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim bicara kepada anaknya. Ya. "Inni ara fil manam anni asbahuka. Madza tara?" "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut engkau?" Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah hak yang harus dijalankan. Maka Nabi Ibrahim sampaikan itu kepada anaknya. Maka anaknya mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajidu insyaallah minas sabirin." "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, dan engkau akan dapati diriku termasuk orang-orang yang sabar." Maka terjadilah, ya, peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Ismail alaihissalam. Setiap kali disembelih tidak bisa juga, setiap kali disembelih tidak bisa juga. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menggantikan ya posisi Nabi Ismail dengan ya kibas, seekor kambing besar. Fida'un 'adzim. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar dalam sejarah manusia. Pengorbanan di atas segala pengorbanan. Maka dari pelajaran Nabi Ibrahim ini, kita wajib berkorban. Berkorban apa saja untuk Islam. Korbankan diri kita untuk belajar Islam. Korbankan diri kita untuk berkhidmat kepada Islam. Korbankan anak dan istri kita untuk Islam. Beri mereka pelajaran ilmu yang bermanfaat untuk diri mereka, untuk keluarga kita, anak-anak dan istri kita, agar mereka mau berkorban. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan yang mereka persembahkan kepada Islam ini apa? Ini beberapa contoh. Saya sebutkan 3 contoh. Anas bin Nadar di dalam sebuah sirahnya, annahu radhiyallahu anhu yasma'u fi ghazwati Uhud, bahwa Anas bin Nadar ketika di perang Uhud dia mendengar seorang mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata. Dalam peperangan Uhud dia mendengar bahwa dikabarkan bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, terbunuh. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila, Nabi benar-benar telah dibunuh oleh orang-orang kufar yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Fayamuru ala qaumin minal muslimin, kemudian dia pun berjalan ya, kemudian bertemu dengan kaum muslimin. Qad alqu as-silah min aidihim, orang-orang sudah meletakkan senjatanya, tidak ada semangat lagi untuk berjuang, tidak ada semangat lagi untuk berkorban. Fayaqulu lahum, maka Anas bin Nadar berkata kepada mereka, ma balakum qad alqaitum as-silah, apa yang menyebabkan kalian untuk meletakkan senjata-senjata kalian, kenapa kalian tidak begitu semangat lagi untuk berperang? Qalu, mereka katakan, kutila Rasulullah SAW, yang menyebabkan kami untuk melakukan ini adalah karena Rasulullah telah terbunuh. Faqala Anas, Anas mengatakan, fama tasna'una bil hayati ba'da Rasulillah, kalau seandainya Rasulullah sudah terbunuh, lalu apa yang akan memperbuat setelah kematian Rasulullah SAW? Kumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah SAW, bangkitlah kalian, berdirilah kalian, matilah kalian sebagaimana Rasulullah SAW wafat, terbunuh. Padahal dia tidak tahu Nabi itu terbunuh. Dia hanya mendengar kabar. Apakah benar Nabi terbunuh atau tidak? Dia tidak tahu. Tapi ketika kaum muslimin sudah patah semangatnya karena mendengar Nabi dikabarkan telah meninggal dunia, maka bangkit Anas bin Nadar untuk menyemangati kaum muslimin. Qumu faqutilu, qumu famutu kama famutu ala mata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkitlah kalian, berdirilah kalian, dan matilah kalian sebagaimana Rasulullah mengorbankan jiwanya sehingga dia mati terbunuh, kalau seandainya iya. Wandafa Anas bin Nadar fi suhufil qital, maka Anas bin Nadar masuk ke dalam kancah peperangan. Palakia Sa'ad bin Mu'an, ketika dia sedang masuk ke dalam kancah peperangan, dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'an. Apa kata Anas bin Nadar? Ya Sa'ad, wallahi inni la'ajidu riha al-jannati dunal Uhud, demi Allah wahai Sa'ad, aku sekarang ini benar-benar mencium wanginya surga di balik bukit Uhud ini. Dia maju ke dalam kancah peperangan. Dia tidak hiraukan nyawanya, dia tidak hiraukan keselamatannya, dia tidak hiraukan dirinya. Apa yang dilakukannya? Dia berperang mati-matian. Faqatala hatta qutil. Dia berperang mati-matian hingga dia mati terbunuh di medan perang, di perang Uhud. Wa ma 'arafathu illa ukhtuhu bi banati. Dibunya bi banati. Maka ketika dia mati terbunuh di medan perang, di medan Uhud, tidak ada seorang pun yang mengenali jasadnya kecuali anak daripada saudaranya, kecuali dari putri dari saudarinya, berarti apa, cucu dia, putri dari saudari ponakan dia, ponakan dia itu yang mengenali. Apa sebab dia tidak bisa dikenali? Wabihi yad'u samanuna ma baina ta'natil birimhin wa darbati bisayfin wa ram wa rumiyatin bisahmin. Karena pada tubuhnya lebih dari 80 luka-luka. Lebih dari 80 luka-luka di tubuhnya. Luka sabetan pedang, luka karena tombak, luka karena karena panah dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengendalinya kecuali hanya keluarganya sendiri. Apa ini korbanannya? Nyawanya. Untuk apa? Untuk membela Islam. Tadhiyatu Amru ibn Jamuh. Amru bin Jamuh rajulun a'ma, seorang laki-laki yang pincang. A'raj, bukan a'ma ya, a'raj, seorang laki-laki yang pincang. La jihada alaihi, tidak ada kewajiban dia untuk berjihad lagi. Qad asqatallahu anhu al-jihad. Allah memang telah menggugurkan kewajiban jihad untuk dirinya. Lakinnahu yasma'un nida. Akan tetapi takala ada panggilan berjihad, ya, maka dia mengikuti panggilan tadi. Ya Khalilallahi arkibi. Apa kata dia? Wahai ontanya Allah, bawalah aku ke medan perang. Wahai kudanya Allah, bawa aku ke medan perang. Hayya ala jihad, bawalah aku ke medan perang, mari kita berjihad. Dia orang yang pincang. Wa yurid an yantaliqa bil jihad fi sabilillah azza wajalla. Dia ingin, ya, masuk ke kancah peperangan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu abna'u ala arba'ah. Maka ada 4 orang putranya berkata kepada dia. Yang mana keempat putra ini tidak pernah meninggalkan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka kepada ada bapaknya? Ya abana, qad laqad asqatallahu ankal jihad, wahai bapak kami, Allah telah menggugurkan engkau dari kewajiban berjihad. Wa nahnu nakfika, cukuplah kami saja yang berjihad, enggak usah engkau ikut berjihad lagi. Faya baki Amr ibn Jamuh. Maka ketika anaknya mengatakan itu kepada bapaknya, Amr ibn Jamuh, bapaknya menangis. Wa yantaliqu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyastaki li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengadukan apa yang dikatakan oleh anaknya kepada dia. Kemudian wa yaqul, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abna'i yamna'uni min al-khurud li jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, anak-anakku, putra-putraku melarang aku untuk berjihad di jalan Allah. Wallahi inni la uridu an uta'a bi arjati hadhihi fi jannah. Apa kata dia? Simak perkataannya yang luar biasa. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar ingin menginjakkan kaki di surga dengan kepincanganku ini. Aku ingin benar-benar menginjakkan kaki di surga dengan kaki pincangku ini. Faltafitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Amr. Maka Nabi SAW melihat raut muka, ya, Amr bin Jamuh. Wa yaqul, kemudian dikatakan, ya Amr, wahai Amr bin Jamuh, qad asqatallahu ankal jihad, Allah benar-benar telah menggugurkan kewajiban jihad untuk dirimu. Qad azzarakallahu azza wa jal, dan Allah telah berikan engkau uzur untuk tidak ikut berjihad. Wa ma'adzalika yara an-nabiyyu raghbatan 'arimatan bi qalbi Amr ibn Jamul jihad fi sabilillah. Akan tetapi Nabi tidak hanya menyampaikan itu, dia perhatikan bagaimana raut muka Amr ibn Jamul tersebut ketika disampaikan hal itu. Dia benar-benar terlihat ingin berjihad. Fa yatafitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila abna'i. Maka akhirnya Nabi berkata, menoleh kepada anak-anaknya, berkata kepada anak-anaknya yang putra dari empat orang yang ikut berjihad selalu bersama Nabi SAW, apa kata Rasulullah kepada mereka? La tamna'u, jangan kalian cegah dia untuk berjihad. La'anallahu an yurziqahu as-sahada fi sabili, mudah-mudahan Allah berikan dia pahala syahid ketika dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yantaliku Amr ibn Jamuh, maka Amr ibn Jamuh akhirnya berangkat berjihad dalam keadaan dia pincang tadi. La aqulu yabhasu anin nasri, dia katakan dalam tekadnya, aku bertekad tidak akan mencari kemenangan. Bal yabhasu anis sahada, tapi aku bertekad untuk mencari sahid sahada, mencari sahid di medan perang. Fi sabilillah azza wajalla, wa yarzuquhu Allahu as-sahada fi sabili, dan Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan tekadnya, dia diberikan syahid oleh Allah SWT di jalannya. Sadaqallahu fa saddaqahu Allahu azza wa jalla, karena dia jujur kepada Allah maka Allah kabulkan kejujurannya. Wa yamurru alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah melewati peperangan tadi dia meninggal dunia, kemudian Nabi melintas, kemudian bertemu dengan Amr bin Jamuh sudah syahid di medan perang. Apa kata Nabi SAW? Wallahi laka anni anduru ilaika tamsi birijlika fil jannati wahiyya sahiha. Demi Allah, wahai Amr bin Jamuh, aku benar-benar seakan-akan melihat engkau berjalan di surga dalam keadaan kakimu dalam keadaan sehat walafiat, tidak pincang. Inilah pengorbanan yang dikorbankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Islam, demi agama Allah, demi perjuangkan agama tauhid. Dia korbankan jiwa mereka. Mereka merindukan syahid di medan perang. Mereka merindukan kematian di medan laga. Mereka merindukan syahid karena ada kemuliaan yang di atas kemuliaan dari ibadah-ibadah yang lain. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini dua ini saja yang contoh yang saya sampaikan tentang bagaimana pengorbanan para sahabat di dalam mengorbankan jiwa mereka untuk Islam dan apa yang telah kita korbankan untuk agama kita. Jangan tanya apa yang telah kita dapatkan dari Islam, tapi tanyalah apa yang telah kita korbankan untuk Islam. Apa yang telah kita korbankan untuk Islam, itulah yang akan kita terima kelak di yaumul qiyamah. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga mendatangkan manfaat, mendatangkan hidayah, mendatangkan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu silakan kepada hadirin dan hadirat, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Ada? Tak ada? Karena sudah larut malam. Ya. Kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada di antara amal ibadah yang tidak bisa kita kerjakan karena mungkin berat. Yang intinya adalah ketika ada kewajiban maka laksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Ketika ada kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW maka kerjakan apa yang diperdukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fattakullaha masata'atum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Kita tidak ada yang tidak mampu untuk bertakwa. Semua kita pasti bisa bertakwa. Kalau ada orang yang bisa sholat subuh berjamaah, kenapa kita tidak bisa sholat subuh berjamaah? Kenapa orang bisa setiap hari sholat berjamaah, kenapa kita tidak? Kalau dari ibadah sholat ini saja kita sudah bisa konsisten istiqamah, maka ibadah-ibadah yang lain akan lebih bisa. Mulai dari ibadah sholat. Mulai dari ibadah sholat. Kalau kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka kunci ibadah yang lain akan mudah kita laksanakan. Ya, mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Apa hukum memakai cadar bagi wanita? Kalau wajib, apa dasarnya? Memakai cadar, memakai niqab adalah khilaf baina ulama. Jumhur mengatakan wajib. Ya, jumhur mengatakan wajib. Kemudian di antara ulama kontemporer yang mengatakan hanya afdhaliyah adalah seperti Syekh Albani rahimahullah taala rahmatahu wasi'ah. Beliau katakan tidak wajib tetapi adalah afdal. Yang paling afdal adalah pakai niqab, pakai cadar. Ya, dasarnya banyak. Al-Qur'an hadis itu sangat banyak, bisa dibaca di dalam kitab Hijabul Mar'ah Syekh Albani. Kemudian juga di dalam kitab-kitab ulama yang lain yang menjelaskan tentang masalah pakaian wanita. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Tidak ada. Apa? Saya mau menanyakan Ustaz mengenai azan. Ya. Benarkah orang yang azan tidak harus membaca doa setelah azan, dan yang berhak membaca adalah orang mendengar azan? Ya. Khilaf bainal ulama. Yang dijadikan oleh para ulama mengatakan tidak ada ada doa bagi muazin, mengambil zahir daripada hadis, karena Nabi katakan ya idza sami'tu muazin faqulu misal ma yaqul. Bila kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka katakan seperti apa yang dikatakan oleh muazin. Summa sallallahu alaihi summa sallu alayya wa sallallahu alaihi al-manzil al-wasila. Kemudian berdoalah kepada Allah, bersolatlah kepadaku, kemudian mintalah kepada Allah, ya, agar aku mendapatkan wasilah. Barang siapa yang bersolat kepadaku memintakan untuk kewasilah, maka hadlat lahu syafa'ah. Dia pasti mendapat syafa'ah. Maka berdasarkan hadis ini, zahirnya itu perintah bagi orang yang mendengar. Maka secara zahir memang tidak ada perintah bagi orang yang mengumandangkan azan. Maka ada para ulama yang mengambil secara zahir di hadis ini mengatakan maka keharusan berdoa itu atau sunnahnya berdoa itu bagi orang yang mendengar, bukan bagi orang yang memandangkan. Tapi yang jelas ya, ulama yang lain yang mengatakan doa itu umum sifatnya, berdoa itu umum sifatnya. Ya. Jadi wallahu alam mana yang lebih kuat. Yang jelas saya lebih cenderung untuk ya boleh bagi orang muazin itu enggak ada masalah kalau dia berdoa. Ya. Karena doa itu adalah doa untuk minta supaya diberikan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolat kepada Nabi kemudian berdoa agar Allah berikan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu doa adalah hal yang disyariatkan secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung membolehkan. Ada yang lain? Ya, Pak. Saya menanya masalah kematian. Apa? Apabila seorang telah mati, kadang-kadang biasanya kan keluarga mayat mengadakan 3 hari, 7 hari itu. Iya. Tentang acara memperingati hari kematian itu sudah banyak para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Secara ringkas adalah bahwa acara kematian 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya, itu tidak ada satupun dalil yang bisa kita jadikan landasan untuk melakukan amal ibadah seperti ini. Justru kebalikannya adalah para ulama di dalam mazhab Syafi'i itu justru menganggap ya hal seperti ini dilarang. Sebagaimana dalam kitab Ihlasul Talibin, al-ijtima' inda baitil mayyit ba'da dafnihi min al-niyah. Mengadakan acara keramaian di rumah orang meninggal dunia setelah kematian termasuk bagian dari meratap kata mazhab Syafi'i. Tapi orang-orang yang justru bermazhab Syafi'i yang melakukannya. Ya. Kemudian di dalam konferensi PES orang-orang Hindu se-Asia di daerah Lumajang itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada bangsa Indonesia. Apa kata mereka? Terima kasih kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia karena telah ikut menyemarakkan ajaran kami. Itu ajaran memperingati hari kematian satu hari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, dan seterusnya. Dan ini murni ajaran mereka, bukan ajaran kita. Dalam Islam justru takziah ya, cukup satu kali. Dari seorang kepada seorang yang melakukan takziah cukup sekali. Takziah itu maknanya adalah tasbir. Bagaimana menghibur orang meninggal dunia tadi agar dia bersabar menerima takdir Allah ini supaya dapat pahala. Itulah makna takziah. Jadi Nabi memberikan takziah kepada para sahabat yang meninggal dunia dengan cara memberikan nasihat, memberikan ya semacam semangat, motivasi hidup, ya support supaya dia bersemangat untuk menatap masa depan, menatap hari-hari yang akan datang, bukan dengan melakukan amal-amal tertentu. Ya, takziah itu maknanya tasbih. Takziah itu maknanya tasbih. Bagaimana memberikan motivasi kesabaran kepada orang lain. Ya, bisa di kuburan dilakukan ketika orang tadi ya berada di kuburan, kita datang kepada dia, ucapkan berlangsung kawa, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berikan nasihat kepada dia. Ya, ucapkan perkataan yang mengandung unsur nasihat, unsur-unsur kesabaran. Itulah takziah. Kemudian memberikan bantuan. Ya, memberikan bantuan kepada orang yang dapat musibah. Seperti ini, apa kebiasaan kita bawa beras, itu sudah bagian dari takziah. Itu bagian dari takziah. Jadi, kalau dilakukan acara-acara tertentu itu bukan takziah lagi. Itu yang katakan dalam mazhab ini sudah bagian dari niyah. Dosa meratap. Karena akan selalu memperbaharui ya, kesedihan orang-orang yang dapat musibah tadi. Setiap kali ada acara, orang tadi akan sedih lagi. Setiap ada acara, orang tadi akan sedih lagi. Bukan diberikan semangat untuk hidup, tapi memunculkan kesedihan demi kesedihan. Maka inilah ya yang dilarang dari dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Kalau kita diundang? Ya, nantilah setelah ini kita bicara lagi, Pak ya. Yang lain ada? Cukup. Demikian. Ah. Ini mau tanya satu. Ada dulu kan orang yang pergi ngaji. Jadi dia sering mengatakan kepada istri, cerai kau nanti begitu kan. Yeah. Itu sampai beberapa kali. Ya kan? Setelah dia mengaji, dia kan tahu dia dengan Al-Quran dan Sunnah kan. Terus dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ustaz. Jadi macam mana itu hukumnya yang telah diucapkan terdahulu gitu? Ya. Yeah. Aku cerai kau nanti. Berarti nanti itu belum tahu kan? Iya betul betul begitu katanya. Aku cerai kau nanti. Aku cerai kau nanti. Belum cerai itu. Kan nanti. Nanti entah kapan itu. Tapi kalau dikatakan cerai kau. Nah itu cerai itu. Tapi kalau katakan aku cerai kau nanti, belum cerai itu. Nanti itu bisa bertahun-tahun, bisa besok pagi, bisa satu bulan. Ya. Tapi kalau sudah diberi batasnya, aku cerai kau nanti setelah satu bulan ini. Berarti setelah satu bulan cerai itu. Tapi kalau dia mengatakan aku cerai kau nanti, belum cerai itu. Ya, tapi kalau dikatakan aku cerai kan kau sudah cerai itu. Ya, kalau secara bahasanya tidak jatuh cerai, karena tidak memastikan kapan waktu nantinya itu. Berarti Dia katakan tidak jatuh cerai karena nanti itu masih bentuknya ya umum, tak bisa dibatasi dengan waktu tertentu. Tapi kalau tidak dikatakan nanti itu aku cerai engkau, berarti sudah cerai. Jadi kalau sudah dilakukan berapa kali gimana Ustaz? Ya karena tidak dijelaskan kapan nantinya itu, berarti ya kalau secara zahir tidak patah. Cuman jangan permainkan tentang masalah cerai ini bahaya. Mana tahu jatuh. Ya enggak ada lagi istri untuk kita. Kalau misalnya berkali-kali, qul ya'udzubillah, itu bisa jadi zina jadinya. Karena itu enggak boleh tentang masalah ya cerai ini dipermain-mainkan. Ada tiga hal yang tidak boleh dipermain-mainkan jadi. Yang pertama nikah, ada bapak, kemudian ada putrinya, atau ada seorang pemuda, ada orang yang menyaksikannya. Saya nikahkan engkau dengan putri saya. Dikatakan saya terima pak, selesai. Walaupun main-main, tidak boleh dipermain-mainkan, ya karena main-main dengan sungguh-sungguh jadi dia. Main-main sungguh-sungguh jadi dia. Itu nikah tolak itu, ya. Nikah tolak kemudian memerdekakan budak. Maka kalau dia main-main jadi, apalagi sungguhan tambah jadi. Tapi kalau tadi itu secara bahasanya belum jatuh tolak karena dia aku carikan kau nanti. Nanti itu kan masih umum, belum dibatasi dengan waktu. Wallahu a'lam. Jangan ulang lagi. Sampai rumah aku carikan kau nanti. Atau kita praktek kamu nanti kan nggak jatuh tolak Ustaz. Anda boleh pula. Demikian. Ada lagi? Cukup ya? Bisa bagi itu hukum dulu Ustaz. Ada, ha. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, apa sih hukumnya memakai parfum beralkohol saat sholat? Iya. Sebagian ulama mengatakan alkohol itu adalah najis. Maka itu yang menyebabkan ya, para ulama mengkhawatirkan jatuh kepada najis. Tapi yang benar alkohol bukan najis. Tapi untuk ikhtiar kehati-hatian tidak usah pakai parfum yang beralkohol. Karena ada kekhawatiran dari sebagian ulama itu ya tentang hal tadi juga, dan tentang alkohol ini bahan yang memabukkan. Karena bahan yang memabukkan itu biasanya ya mengandung hal yang diharamkan. Maka kekhawatiran nanti kita jatuh kepada hal yang diharamkan. Maka untuk hati-hati jangan pakai parfum seperti itu. Pakai yang non alkohol. Ya. Wallahu a'lam. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi besok disambung. Terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan. Bapak-bapak dulu bisa